بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kembali kita bersama untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, kitab Al-Jannah wa sifati na'imiha wa ahliha, bab yang ke-16. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Fayaqulu al-imamu al-Nawawi rahimahullahu ta'ala: babun fi sifati yawmil qiyamati a'annana allahu ala ahwaliha. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala yang mensyarahkan Sahih Muslim membuatkan bunyi bab yang ke-16 ini dengan ungkapan bab fi sifati yaumil qiyamah, tentang sifat hari kiamat. Ya, tentang sifat hari kiamat, maksudnya bagaimana keadaan terjadinya hari kiamat. Lalu beliau berdoa, A'ananallahu ala ahwaliha. Semoga Allah memberikan kita pertolongan menghadapi huru-hara hari kiamat. Ya. Beratnya hari kiamat, banyaknya kesulitan-kesulitan di hari kiamat tersebut. Semoga Allah SWT melindungi kita semua. Ini menunjukkan bahwa sifat hari kiamat itu menakutkan, ya, menakutkan, mencekam, mencemaskan. Maka An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menutup bunyi bab ini dengan doa agar Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua dari kedahsyatan beratnya huru-hara hari kiamat tersebut. Amin. Kita aminkan doanya An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang tentu ini menjadi pahala bagi beliau yang doanya kita aminkan. Ya, rahimahullahu ta'ala. Kita baca hadis yang pertama di bawah bab ini, hadis 7155. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى يعنون بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. وفي رواية ابن المثنى قال: يقوم الناس، لم يذكر يوما. حديث عبد الله بن عمر radhiyallahu ta'ala anhuma yang dibawakan oleh Imam Muslim di bawah bab tentang sifat hari kiamat yang tadi telah kita jelaskan, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah pada surat Al-Mutaffifin, yaitu yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ya, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ini potongan dari ayat yang ada di surat Al-Mutaffifin. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna li yawmin 'adzim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Apakah mereka yang melakukan kecurangan dalam timbang menimbang, takar menakar dalam bersikap kepada orang, yang curang dalam bersikap, termasuk keumuman mutaffifin, yaitu bila mempergauli orang dengan untuk kemaslahatannya, maka dia berupaya semaksimal mungkin. Bila untuk kemaslahatan orang, maka dia curang. Ya, untuk kemaslahatan orang dia curang, bukan hanya dalam takar menakar, timbang menimbang. Lalu Allah Subhanahu wa taala tanyakan, "Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun?" Apakah mereka tidak mengimani ya bahwa mereka akan dibangkitkan untuk hari yang besar? Nah, ini yang juga mengisyaratkan bahwa hari kiamat itu hari yang berat, yaumun asir, hari yang susah. Ya, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, hari di mana manusia dibangkitkan untuk menuju rabbul alamin, untuk menghadap Allah pencipta alam semesta. Qal, kata Nabi, menjelaskan tentang kebangkitan, keadaan manusia nanti berbangkit menghadap Allah. Yaqumu ahaduhum, salah satu dari manusia bangkit atau berdiri pada hari itu, fi rashhihi, pada keringatnya saja. Ini Nabi menceritakan tentang keringat orang yang bangkit menghadap Allah. Ya. Yang mana salah satu dari mereka keringatnya sampai ila ke ansafi udhunaih. Ansafi udhunaih, kepada separoh dari dua telinganya. Jadi keringat sampai ke sini. Keringat manusia sampai ke pertengahan kedua telinganya. Ya. Hampir membenamkan telinganya. Kalau sudah sampai ke tengah, pertengahan telinga, berarti hidung kena. Ya. Kecuali yang mancung hidungnya. Ya. Pertengahan telinga. Kalau di bawah telinga masih ada harapan, karena hidung sudah masih belum dikenai, lubang hidung belum dikenai oleh air. Kalau sudah sampai pertengahan, ini sudah susah, dan ketika itu tidak ada upaya untuk berenang. Ya, sebagaimana Allah dengan kemahakuasaannya menetapkan Fir'aun dengan bala tentaranya berada di dasar laut, dan airnya kembali dipertautkan oleh Allah, dan tidak ada yang berenang, tidak ada yang berupaya menggerak-gerakkan badan agar sampai ke permukaan. Begitu juga keadaan orang yang tenggelam dalam keringatnya. Ini sangat menakutkan. Ya, sangat menakutkan. Ini sama dengan orang yang belum bisa berenang, kemudian berjalan di air yang awalnya sampai mata kaki, terus melangkah sampai ke setengah betis, melangkah lagi sampai ke lutut, terus dia penuh dengan kekhawatiran, dan dia mesti berjalan. Dia mesti berjalan, sementara tidak bisa berenang. Ya, terus sampai ke pinggang, sampai ke dada. Dia sudah diselimuti oleh rasa cemas, ketakutan yang luar biasa, karena dia tahu bagaimana bisa nantinya, dan diberitakan bahwa airnya akan sampai ke lehernya. Sampai ke situ saja dia sudah ketakutan. Nah, sementara Nabi mengabarkan salah satu dari orang yang nanti di hari kiamat keadaannya keringatnya sampai ke pertengahan telinga. Ya. Inilah berita dari Nabi SAW menafsirkan keadaan manusia bangkit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayat Ibnu Muthanna, ya, dalam riwayat Ibnu Muthanna, karena Imam Muslim di sini meriwayatkan dari tiga orang guru. Di sini dalam sanadnya Imam Muslim meriwayatkan dari tiga orang gurunya, Zuhair bin Harbin, Muhammad Ibnu Muthanna, Ubaidullah bin Sa'id. Ya. Dan Muhammad bin Musanna dalam riwayatnya mengatakan yaqumun nas lam yadhkur yauma ya yaqumu yaqumun nas lam yadhkur yauma ya berarti sebenarnya redaksinya tidak ada menukilkan ayat ya bisa jadi tujuannya Nabi SAW sedang tidak menukilkan ayat. Makanya bisa jadi yauma yaqumun nas, yaumanya bisa dihilangkan walaupun dalam ayat Al-Qur'annya harus ada yauma. Ya. Dalam riwayatnya Nabi hanya mengatakan yaqumun nasu li rabbil alamin. Ya, manusia bangkit menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa ada yaumanya. Itu saja perbedaannya tanpa ada yauma yaqumun nas, yaumanya tidak ada, langsung saja yaqumun nas li rabbil alamin. Bagaimana bangkitnya manusia pada hari kiamat? Salah satu dari mereka keringatnya sampai pertengahan telinga. Jadi, sampai pertengahan telinga dan ini sangat menakutkan dan yang perlu kita catat baik-baik, tidak ada usaha untuk bisa mengapung. Seakan-akan telapak kaki itu lengket di tanah. Ya, lengket di tanah. Kalau bayangannya seperti dalam kehidupan di dunia, tidak apa-apa. Nanti kan bisa berenang. Nah, tidak ada berenang hari itu. Sebagaimana ahli-ahli renang dari bala tentara Fir'aun. Jangan dikira bala tentara Fir'aun tidak bisa berenang. Mereka tinggal di pinggir sungai Nil. Anak sungai dia. Mereka anak sungai. Bukan anak gunung. Ya. Bukan anak gunung. Tapi satu pun tidak ada yang mengapung. Yang mereka bawa alat-alat berat, senjata, pedang, baju perang. Ya. Ini juga penyebab dari mereka tidak ada yang mengapung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang membuat mereka lengket di dasar laut. Ya, tidak ada yang mengapung kecuali Fir'aun. Allah sendiri yang mengatakan dia yang mengecualikan Fir'aun. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala angkat jasadnya kemudian diapungkan ke permukaan laut agar dilihat oleh Bani Israel sebagai pelajaran bagi semua bahwa Firaun yang mengaku Tuhan itu tidak mampu menyelamatkan dirinya. Mengaku Tuhan, menyelamatkan diri tidak mampu dari kematian. Justru dia yang mengatakan sebelum mati apa? La ilaha illalladzi amanat bihi Banu Israel. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Tuhannya Bani Israel. Hina sebelumnya dia menghinakan mereka, sekarang dia beragama dengan agama Bani Israel. Jadi bayangan dari keadaan yang diceritakan oleh Nabi bahwa keringat sampai ke pertengahan telinga ini merupakan ancaman yang menakutkan. Ya. Ancaman yang menakutkan. Mana mungkin di tengah-tengah teriknya matahari, panasnya, ya, tiba-tiba keringat sampai sebanyak itu. Dan jangan dikira bahwa banjir keringat ini akan meliputi semua orang per orang. Makanya Nabi SAW dalam riwayat lain mengatakan ada yang keringatnya sampai ke mata kaki, ada yang sampai ke pertengahan betis, sampai ke lutut, sampai ke pinggang. Jadi ini adalah hasil untuk orang per orang. Semoga Allah SWT melindungi kita dari dahsyatnya hari kiamat. Hadis berikutnya 7156. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا أنس يعني ابن عياض قال حاء وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة كلاهما عن موسى بن عقبة قال حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر وعيسى بن يونس عن ابن عون قال حاء وحدثني عبد الله بن جعفر بن يحيى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال حاء وحدثني أبو نصر التمار قال حدثنا حماد بن سلامة عن أيوب قال حاء وحدثنا الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث عبيد الله عن نافع ورأنا في حديث موسى بن عقبة وصالح حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. مسيح حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما dibawakan oleh Imam Muslim di nomor yang sekarang ini dengan jalur yang sangat banyak, ya, jalur sanad yang sangat banyak dari 7 orang guru. Ya. Imam Muslim membawakan hadis sama dengan hadis pertama, cuma dia mendapatkan dari 7 orang guru, disebutkan semuanya, dan kita yakin bahwa beliau tidak hanya mendapatkan dari 7 orang guru. Yang 7 ini adalah riwayat atau jalur sanad yang sesuai dengan persyaratan kesahihan yang dia tetapkan. Ya. Bisa jadi dia mendapatkan dari jalur yang lain tetapi lemah atau kurang derajat kesahihannya sehingga tidak pantas dimasukkan ke Sahih Muslim. Nah, sementara di sini 7 orang guru yang nanti akan bercabang-cabang, nanti bertemunya 7 jalur tersebut di Nafi'. Ya. Di Nafi' Maula Ibnu Umar. Jadi Nafi' ini kalau kita teliti dengan sanad sebelumnya itu diriwayatkan darinya oleh 2 orang muridnya, ya. Yang pertama Ubaidullah, mungkin Ubaidullah bin Abdullah bin Umar Al-Umari, ya. Kemudian kemudian beberapa orang setelahnya, bukan hanya 2, beberapa orang muridnya, ada Salih, ada Ayyub As-Sikhtiyani, Salih bin Zakwan, Salih bin Kisan Zakwan As-Samman, Salih bin Kisan Zakwan yang gelarnya As-Samman, Ayyub As-Sikhtiyani, Ibnu Aun, Imam Malik, ini semuanya muridnya Ubaidullah, muridnya Nafi' Maula Ibnu Umar. Jadi dari Nafi' ini ada cabang-cabang, dan nanti cabang-cabang bercabang lagi sampai ke Imam Muslim dari dengan 7 jalur, yaitu dari 7 orang gurunya. Subhanallah, Imam Muslim tidaklah jenuh belajar atau menimba ilmu agama walaupun materinya sama, tentang keadaan salah satu dari manusia yang hari kiamat nanti tenggelam dalam keringatnya yang sampai ke pertengahan telinganya. Itu didapatkan oleh Imam Muslim dari sekian banyak guru, sekian banyak guru ditambah dengan 3 sebelumnya, berarti 10. Dia tidak jenuh, oh saya sudah dapat ini, tidak apa-apa, saya tidak perlu lagi. Tidak, dia terus mendapatkannya, terus menerima dari guru-gurunya, walaupun hadis sudah berkali-kali didengarnya dan bahkan dihafalnya. Ya, ini menunjukkan bahwa tujuannya bukan sekedar maklumat, tetapi bagaimana hadis Nabi ini terjaga dengan sebenar-benarnya. Ya. Bunyi hadisnya sama. Di sini hatta yaghiba ahaduhum. Ini sedikit perbedaan, sampai lenyap salah satu dari mereka, tenggelam di dalam banjir keringatnya yang mencapai pertengahan telinganya. Ya, sampai separuh dari telinganya ke bawah, nah itu air atau keringat yang menenggelamkannya, wal iyadu billah. Ya. Itu hadis yang kedua. Panjang nampaknya tetapi bunyinya sama dengan hadis sebelumnya, wabillahi taufiq. 7157. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور عن ابي الغيث عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العرق يوم القيامة ليذهب في الأرض 70 باعا وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس أو إلى آذانهم يشك ثور أيهما قال. إني حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه dibawakan oleh Imam Muslim menceritakan tentang keringat manusia yang terjadi di hari kiamat. Nabi SAW bersabda, innal araqa, sesungguhnya keringat, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, layadhabu fil ardi, mengalir di muka bumi 70 ba'an, 70 hasta, ya. 70 depa, maaf, 70 depa ba'an, 70 depa, lebih 1 depa lebih 1 meter ya. Ya, lebih 1 meter. Kalau 1 hasta kurang dari 1 meter, ya. Berarti 70 depa ini mengalir, ya, mengalirnya atau keberadaan keringat di pada hari kiamat itu la yadhhabu fil ardi 70 ba'an. Kemudian itu melebarnya, tetapi tingginya wa innahu la yablughu ila afwahin nas. Sesungguhnya keringat tersebut akan mencapai mulut-mulut manusia. Ya, mencapai mulut-mulut manusia artinya menenggelamkan mulut. Ya, itu yang tadi tidak semakna dengan separuh telinga. Au ila adhanihim, atau sampai ke telinga mereka. Nah, ini perbedaan dua riwayat dari Thawr, salah seorang perawi, ya, muridnya Abul Ghais, ya, muridnya Abul Ghais, yaitu Thawr. Ia ragu, ya, apakah Nabi mengatakan la yablughu ila afwahin nas, sampai ke mulut-mulut manusia, atau la yablughu ila adhanihim, keringat sampai ke telinga-telinga mereka. Ya, ragunya beliau di sini tidak merubah konteks hadis. Konteks hadisnya kan banjir keringat. Dan perbedaan antara sampai ke mulut dengan sampai sepuluh telinga tidak terlalu signifikan, ya, tetap ancaman. Ya, tetap ancaman. Kalau sudah sampai menenggelamkan mulut, ini berbahaya. Ya. Walaupun memang sampai pertengahan telinga itu sudah mengancam hidung, menenggelamkan lubang hidung. Kedua-duanya ancaman. Jadi keraguan Thawr di sini, apakah sampai ke mulut atau sampai ke telinga, ini tidaklah berpengaruh apa-apa. Andai kata salah satu yang benar dari yang diragukannya, kedua-duanya tetap ancaman dan merupakan kedahsyatan dari beratnya hari kiamat nantinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari beratnya hari kiamat. Berikutnya 7158. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana al-Hakam ibn Musa Abu Salih haddatsana Yahya ibn Hamzah an Abd al-Rahman ibn Jabir qala haddatsani Sulaym ibn Amir qala haddatsana al-Miqdad ibn al-Aswad qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل قال سليم بن عامر فوالله ما أدري ما يعني بالميل أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين تكتحل به العين قال فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما قال وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. Ini hadis Al-Miqdad ibn al-Aswad. Al-Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu, yang menceritakan kepada kita tentang keadaan hari kiamat, keadaan manusia di hari kiamat. Ada tambahan di sini di awal hadis, yaitu matahari didekatkan. Ya. Nabi SAW bersabda, tudna syamsu yawmal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil. Kata Nabi memberitakan kepada kita, didekatkan matahari. Tudna, didekatkan. Asyamsu matahari. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Minal khalqi, dari makhluk. Hatta sampai-sampai takunu minhum, matahari itu dengan mereka hanya seperti seukuran mil. Seukuran mil. Mil. Di sini nanti akan dijelaskan oleh Sulaiman ibnu Amir. Jadi seukuran mil jarak matahari dengan makhluk begitu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan ini sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Di dunia ini saja sekian jauhnya matahari dari manusia, tetapi beberapa hari terakhir ini panas sekali, sangat panas. Gerah, ya, apalagi panasnya gerah. Ya. Kita sudah merasakan betapa beratnya. Padahal panasnya di negeri kita ini tidak sepanas di padang pasir sana. Ya, tidak sepanas padang pasir sana. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesempatan kita merasakan, dan itu pun belum terlalu panas. Di sebagian negara tidak terlalu panas dibandingkan dengan negara yang lain di musim panas. Di musim panas ada sebagian negara kalau di musim panas banyak yang menjadi korbannya. Terkadang kaca mobil lah. Ya, dan saya pengalaman pribadi yang mungkin sudah pernah saya ceritakan, di salah satu musim panas kita pulang dari kampus bersama beberapa orang teman. Kebetulan ketika itu kita di bagian kemahasiswaannya mendapatkan hadiah berupa kaset recorder, kaset yang lama itu yang pakai pita itu. Kemudian kami langsung ke Masjid Nabawi. Parkir ketika itu tidak seperti parkir sekarang ya, parkir di lapangan terbuka. Dan karena musim haji kalau tidak salah, jemaah parkir sangat banyak sehingga kita terpaksa parkir jauh. Mungkin sekitar 700 meter dari pintu pagar Masjid Nabawi. Kurang dari itu bisa jadi 600 atau kurang dari itu 500 meter kita menuju masjid. Selesai sholat zuhur, pulang, kaset ketika itu saya letakkan di dashboardnya, di depan kaca. Ya. Pulang, saya dapatkan kaset itu sudah layu. Layu seperti apa, sudah tidak keras lagi. Ya. Meleleh tidak? Meleleh tidak, tetapi sudah menipis dia. Ya. Bayangkan bagaimana, itu pun sudah ditutup oleh kaca. Tidak langsung diterpa oleh sinar matahari, itu belum panas. Itu belum terlalu panas. Ya. Nah, itu di dunia. Nabi SAW di sini mengabarkan bahwa matahari itu didekatkan kepada manusia satu mil. Dan nanti kita akan ketahui dua kemungkinan makna dari mil. Ya. Dua kemungkinan makna dari kata-kata mil. Kata Salim bin Amir, salah seorang perawi, di sini Salim ibnu Amir ini muridnya Miqdad, sahih? Sulaim ibnu Amir muridnya Al Miqdad dari generasi tabiin, ya, muridnya Al Miqdad, sahabat Nabi. Ia mengatakan, fawallahi, kata Sulaim ibnu Amir, fawallahi, maka demi Allah, ma adri, saya tidak tahu, ma ya'ni bil mil, apa yang dimaksud dengan kata mil. Ya, kenapa dia tidak bisa memastikan? Karena mil ini dalam bahasa Arab ada dua maknanya. Ini yang akan dia sampaikan. Amasafatal ardi, apakah dia jarak ukur? Jarak ukur, mil kan termasuk jarak ukur. Ya, kilo, mil, ya. Apakah dia jarak ukur masafatul ardi am al-mil alladhi, di sini tadi dibacakan tuktahalu bihi, sementara di kitab kita yukhalu bihi al-ainu, ya. Atau mil yang digunakan untuk memasukkan celak ke dalam mata, alat untuk memasukkan celak ke dalam mata kayak lidi itu, ya. Nah, itu dinamakan dalam bahasa Arab mil juga, itu ukurannya 1 kilo, ya, ukurannya tidak sampai seukuran panjang jari. Ya. Kalau ini yang dimaksud dengan mil, luar biasa lagi kalau mil yang ukurannya adalah ukuran jarak, ya, 1,6 kurang lebih, itu mungkin kita masih merasa panjang, tinggi, jauh. Tetapi kalau yang dimaksud dengan mil yang nama dari alat yang untuk memasukkan celak ke dalam mata, ini lebih menakutkan lagi. Ya, lebih menakutkan lagi. Makanya beliau mengatakan, saya tidak tahu apakah yang dimaksud oleh Nabi dengan mil itu jarak atau dia benda tadi. Ya. Kalaupun itu jarak, sudah terlalu dekat dengan kepala manusia. Ya. Ya, sudah terlalu dekat dengan kepala manusia. Lalu setelah mengabarkan tentang dekatnya matahari ke atas, di atas kepala manusia, Nabi mengatakan, qal fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil arqi. Manusia keadaan mereka seukuran amalan mereka dalam mendapatkan keringan. Jadi amalan di dunia yang menentukan seberapa keringat seorang manusia nanti di hari kiamat. Ya, ala qadri amalihim fil arqi. Lalu Nabi SAW uraikan, faminhum man yakunu ila ka'bay. Ini yang tadi kita sempat singgung. Ada di antara manusia yang keringatnya hanya sampai ke kedua mata kakinya. Ya, ini tidak terlalu mengancam. Wajar-wajar saja. Yang di dunia saja segitu jauhnya matahari dari kepala manusia, tetapi keringat bercucuran. Kalau dikumpulkan mungkin bisa jadi sampai segitu. Kita misalnya dia diperas keringat katanya masukkan ke dalam baskom. Ya, mungkin kalau dalam di waktu 1,5 jam saja atau 1 jam saja kita berada di tengah matahari, teriknya matahari, keringat benar-benar membasahi. Bukan hanya basah kulit kita, tetapi pakaian pun basah. Pakaian pun basah. Nah, ini di antara keadaan manusia nanti, yaitu keringat sampai ke kedua mata kakinya. Wa minhum man yakunu ila rukbatayhi. Ada di antara mereka yang keringatnya sampai ke kedua lututnya. Ini sudah dalamnya. Ya. Wa minhum man yakunu ila haqwayhi. Di antara manusia ada yang keringatnya sampai ke pinggangnya. Ya, haqwayhi ini lekukan yang ada di setelah tulang ini. Ini dalam bahasa Arabnya haqwun. Ya. Di sini apa artinya? Pinggang, ya. Pinggangnya. Kemudian wamin, ini yang berhubungan dengan dua hadis sebelumnya. Waminhum man yuljimuhul araqu iljaman. Dan di antara manusia ada yang tenggelam dengan keringatnya. Aljama mengikatnya. Ya. Di sini artinya tenggelam. Maksudnya di benami oleh keringatnya. Ya, dibenami di sini, dibenami dia oleh keringatnya, diisyaratkan oleh Nabi ke mulutnya. Di ujung hadis ada wa asyara Rasulullah sallam biyadihi ila fi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk, mengisyaratkan dengan jarinya atau dengan tangannya ke mulutnya. Ketika dia mengatakan ada sebagian manusia yang dibenami oleh keringatnya, beliau mengisyaratkan ke mulutnya. Persis dengan hadis Abu Hurairah dan hadis Abdullah bin Umar. Ya. Hadis Abu Hurairah dan hadis bin Umar. Jadi sampai ke mulut, itulah keadaan sebagian manusia di hari kiamat, dibenamkan dengan keringatnya sendiri, dan ini disebabkan oleh amalannya di dunia. Semua ukuran keringat itu juga amalan di dunia yang menentukan. Wallahu ta'ala alam. Habis ya, hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita sifat hari kiamat, itu sifat manusia ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana yang di antara sifatnya sudah kita pelajari, tanpa beralas kaki, tanpa berpakaian, tanpa berkhitan, tanpa membawa apa-apa. Kemudian matahari didekatkan di atas kepala manusia 1 mil, yang ada dua maknanya, yaitu ukuran jarak atau nama benda. Ya, kemudian di antara keadaan manusia juga keringat bercucuran, dan tinggi rendahnya, dalam dangkalnya keringat pada seorang manusia itu ditetapkan atau ditentukan oleh amalan di dunia. Bisa jadi ada di antara manusia yang keringatnya tanpa, tidak ada sama sekali. Seakan-akan di bawah terik matahari itu dia berada di ruang ber-AC. Kenapa? Karena dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungan yang tidak ada naungan di hari itu kecuali dari naungan Allah Subhanahu wa taala, yang pada kesempatan yang lalu kita sebutkan 7 golongan, dan para ulama mengatakan hadis ini tidaklah membatasi. Hadis ini tidaklah membatasi. Mungkin kemungkinan ada kelompok atau golongan yang lain yang diberi naungan oleh Allah, tetapi hadis ini adalah bahagian dari manusia yang punya kesempatan, walau matahari didekatkan di atas kepala manusia, dia tetap kedinginan, tentu tidak akan punya keringat. Tidak akan punya keringat. Orang-orang yang berdosa kemudian bertobat, orang-orang yang jauh dari dosa, kalaupun dia berdosa kecil, upayanya untuk melakukan amalan yang wajib menghapus dosa-dosa kecilnya, meninggalkan dosa-dosa besar menghapus dosa-dosa kecilnya. Nah, ini sehingga seperti 7 golongan yang disebutkan dalam hadis, sehingga dia tidak akan merasa panas. Yang tidak merasa panas tentu tidak akan berkeringat. Ya, tentu tidak akan berkeringat. Wallahu al-musta'an. Ya, itu bab yang ke-16. Kita masuk ke bab yang ke-17. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bab as-sifati allati yu'rafu biha fid dunya ahlul jannati wa ahlun nar. Ini bab yang juga berkenaan dengan hari kiamat, yaitu cara, ya, kata Nawawi, sifat atau karakter, ya, yang dengannya dikenali di dunia siapa penghuni surga dan siapa penghuni neraka, penghuni surga dan penghuni neraka serta sifat mereka ketika di dunia. Jadi sifat-sifat penghuni surga dan sifat-sifat penghuni neraka di dunia. Ini hadis sangat menarik, ya, untuk bisa kita pilih apakah kita di dunia ini akan bersifat seperti sifat penghuni surga atau justru kita akan memilih bersifat dengan sifat penghuni neraka, wal-iyadzubillah. Kita baca hadis yang pertama, 7159. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار بن عثمان واللظ لأبي غسان وابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا كل مال نحلته عبدا حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وإن الله نظر إلى أهل الأرض فماقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان وإن الله أمرني أن أحرق قريشا فقلت ربي إذا يثلغ رأسي فيدعوه خبزة قال استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك وأنفق فسننفق عليك وبعث جيشا نبعث خمسة مثله وقاتل بمن أطاعك من عصاك. قال: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. قال: وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يتبعون أهلا ولا مالا. لا يتبعون أهلا ولا مالا. والخائن الذي لا يخفى له طمع، وإن دقى إلا خانه. وإن دق إلا خانه. ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. وذكر البخل أو الكذب، والشنظير الفحاش. ولم يذكر أبو غسان في حديثه: وأنفق فسننفق عليك. Imam Muslim di bawah bab penghuni surga dan penghuni neraka serta sifat mereka ketika di dunia membawakan hadis Iyad ibn Himar al-Mujashi'i. Iyad ibn Himar al-Mujashi'i radhiyallahu ta'ala an, yang cukup panjang, yang berkenaan dengan bunyi bab adalah bahagian akhirnya, yaitu di halaman 409 itu di baris terakhir. Ini yang akan kita prioritaskan dahulu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah yang diceritakan oleh Iyad radhiyallahu anhu, Nabi menjelaskan di antara materi khutbahnya adalah tentang ciri-ciri atau perbuatan-perbuatan penghuni surga dan neraka di dunia. Kata Nabi di baris yang terakhir di halaman 409 itu, qal wa ahlul jannati thalathatun. Wa ahlul jannati thalathatun. Penghuni surga itu ada tiga. Ya, ini bagus dikupas, dibahas ya. Penghuni surga itu ada tiga. Lalu Nabi SAW uraikan tiga ini, yang diantaranya adalah dzu sultanin muqasitun. Dzu sultanin muqasitun, pemilik kekuasaan, maksudnya pemimpin, ya, sama dengan al-imamul adil. Dzu sultanin muqasit, pemimpin yang adil. Mutasaddiqun, yang bersedekah, ya. Muwaffaqun, yang selalu mendapat taufik. Jadi ini kabar gembira untuk siapapun yang diberi amanah berkuasa atau amanah kepemimpinan oleh Allah, kesempatan untuk menjadi calon penghuni surga dengan sifat yang disebutkan oleh Nabi di sini, yaitu muqasit, adil. Muqasitun, adil. Mutasaddiqun, banyak bersedekah, ya, banyak bersedekah. Muwaffaqun, senantiasa mendapat taufik, ya, dalam mengurusi kepemimpinannya. Ini ciri-ciri penghuni surga, ya, ciri-ciri penghuni surga dari sisi kepemimpinan. Berikutnya, yang kedua, tadi berapa kata Nabi? Tiga. Ini yang pertama. Yang kedua, warajulun, ini umumnya siapapun juga, ya. Warajulun rahimun, penyayang. Seorang rajulun di sini la mafhuma lahu, ya, bukan yang dimaksud hanya laki-laki saja, walaupun maknanya laki-laki. Rajulun kan laki-laki, ya. Lawannya apa? Mar'atun, ya, al-mar'atu. Tetapi kata-kata rajul ini bukan hanya maksudnya laki-laki, tetapi perempuan juga demikian, ya. Warajulun, seseorang yang rahim, penyayang. Penyayang itu sifat ahlul jannah, ya, penyayang, raqiqul qalbi, lembut hati. Ya. Kepada siapa lembut hatinya? Li kulli dhi qurba wa muslimin. Kepada setiap kerabat dan bahkan setiap muslim. Ya. Penyayang, lembut hati kepada kerabat dan juga kepada muslim. Ini karakter penghuni surga di dunia yang kedua. Ya, kalau kita tidak mendapatkan yang pertama, kenapa kita yang kedua tidak berusaha? Padahal kita sangat merindukan surga. Rajulun rahimun raqiqul qalbi li kulli dhi qurba wa muslimin. Kemudian yang ketiga, ya, afi wa afifun muta'affifun dzu iyalin. Ya. Seseorang yang afif, yang menjaga dirinya. Menjaga diri, muta'affif, berusaha untuk merasa cukup dengan keadaannya walaupun dia punya tanggungan. Ini orang yang kehidupannya susah tapi tidak meminta-minta. Ini luar biasa, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji mereka di dalam Al-Qur'an. Orang-orang menganggapnya orang kaya. Ya. Karena memiliki rasa iffah. Iffah itu harga diri. Ya. Harga diri. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang meminta-minta itu tidak punya harga diri. Menebalkan kulit wajah. Menebalkan kulit wajah, sebenarnya kebalikan akibatnya. Kalau kita kan istilahnya tebal kulit wajah sehingga tanpa malu, tidak ada merasa malu meminta-minta. Padahal kata-kata itu sebenarnya bertolak belakang dengan akibatnya dari sisi agama. Kata Nabi SAW, senantiasa seseorang itu meminta-minta sampai-sampai nanti di hari kiamat dia datang tanpa ada daging di wajahnya. Bukan tebal malah. Ya. Dibalas sesuai dengan perbuatannya. Ya. Di sini yang menjadi karakter penghuni surga adalah orang yang afifun muta'affifun dzu'iyal. Dari kebutuhan, dia orang yang butuh. Sangat butuh. Dia punya tanggungan, punya anak, punya keluarga. Dan bahkan di antara mereka ada yang menanggung kehidupan orang tuanya. Ya. Subhanallah, kita ikut salah satu peserta di grup para da'i. Ya. Ada sebagian mereka yang bercerita, ada seorang guru di salah satu pondok pesantren yang mengatakan, saya tidak mampu. Dan ini mungkin ada sisi negatifnya juga yang perlu dicermati oleh pesantren manapun juga. Dia mengajar di pesantren, tetapi anaknya tidak bisa dia sekolahkan di pesantren tersebut karena biayanya yang besar. Sementara gaji yang didapatkan tidak cukup untuk membiayai hidupnya, apalagi menyekolahkan anaknya. Ya. Yang bercerita ketika berhadapan dengan itu, saya tidak mampu menatap wajahnya. Saya palingkan wajah saya dengan terenyuh, dengan begitu sedih. Dia mengajar di situ, tetapi dia tidak mampu menyekolahkan anaknya di situ. Ya, di situ. Subhanallah. Tetapi dia tetap tidak menghibah-hibah, tidak menghina-hina diri, meminta-minta, memohon-mohon. Kemudian ada di antara mereka yang sambil mengajar berjualan, ya, berjualan. Baik itu di sekolahnya atau di luar. Selesai waktu mengajar, dia berjualan untuk mencari rezeki tanpa ada keinginan untuk melemah-lemahkan diri di hadapan manusia. Makanya pesan Nabi ke salah seorang sahabat yang datang meminta nasihat kepadanya, salah satu dari tiga pesan Nabi adalah letakkan di dalam hatimu, ya, rasa berputus asa mendapatkan apa yang ada pada orang lain. Ya, jangan sampai ada harapan untuk mendapatkan yang didapatkan oleh orang lain. Ini menunjukkan bahwa iffah itu terpuji dan bahkan karakter penghuni surga. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi di sini, wa afifun muta'affifun dzu'iyal. Berarti ada tiga sisi. Yang pertama, orang yang mengurusi urusan orang banyak, maka untuk menjadi penghuni surga apa sifatnya? Adil, suka bersedekah dan selalu mendapatkan taufik dari Allah. Taufik dari Allah itu disebabkan oleh apa yang diketahui oleh Allah di dalam hati kita. Kalau seseorang hatinya memang menginginkan ridha Allah, maka Allah akan bukakan pintu taufik untuknya, apapun profesinya. Yang sisi yang kedua adalah dari sisi penyayang kepada orang lain, ya, lembut hati kepada banyak orang, terutama kerabat dan juga setiap muslim. Ya, setiap muslim. Yang ketiga adalah bila mana tidak bisa menyayangi orang, maka jangan sampai menyandarkan diri kepada orang. Jangan sampai bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Melupakan harga diri, kemudian menghinakan harga diri di hadapan manusia. Nah, ini tiga manusia yang di dunia ini yang merupakan calon penghuni surga dengan sifat-sifat mereka. Setelah itu Nabi mengatakan qana wa ahlun nari khamsah. Ini juga menunjukkan ada isyarat bahwa untuk masuk neraka itu mudah. Ya, untuk masuk neraka mudah karena ada lima pintu di sana. Sementara ke surga tiga pintu. Dan ini senada dengan sabda Nabi, huffatil jannatu bisyahawat wa huffatin naru bi jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang susah-susah sehingga orang payah untuk mendekat, sementara neraka dikelilingi oleh sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu, ya, dengan selera manusia. Di sini juga dari tiga karakter penghuni surga sementara yang nerakanya lima, ya, menunjukkan juga bahwa banyak orang yang mengejar surga neraka Allah Subhanahu wa taala. Qalu ahlun nari khamsatun, penghuni surga ada lima. Yang pertama, ad-dha'iful ladzi la zabra lahu alladzina hum fiikum tab'an. Ya. Ad-dha'iful ladzi la zabra lahu alladzina hum fiikum tab'an, atau di sini yang tadi dibaca la yattabi'una. Kalau yang tertulis di kitab kita, la yabtaguna ahlan wala malan. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Terjemahannya apa? Mana dia? Baris keberapa? Hah? Yabtagun. Ya. Tapi mada qala في القسم الأول هذا. فقوله زبرة بفتح الزاي وإسكان الموحدة أي لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي. يزجره هكذا. لا عقل له. أي لا عقل له يزبر. يز. ويمنعه مما لا ينبغي. وقيل هو الذي لا مال له. لا مال له. وقيل الذي ليس عنده ما يعتمده. ليس عنده ما يعتمده. وقوله لا يتبعون بالعين المهملة مخفف مشدد من الاتباع. أيوة. وفي بعض النسخ يبتغون. أيوة. بالموحدة والغين المعجمة أي لا يطلبون. لا يطلبون أهلا ولا مالا. Yang pertama الضعيف. Orang yang lemah, ini yang pertama dari calon penghuni neraka. Al-da'if, seorang yang lemah. Alladhi la zabra lahu, yang tidak punya zabar. Di sini ada tiga kemungkinan makna yang dijelaskan oleh Nawawi. Yang pertama, akal. Yaitu yang tidak punya akal. La aqla lahu, tidak punya akal yang melindungi, mencegahnya atau menghalanginya dari perbuatan yang tidak pantas. Ya. Alladzina hum fiikum, di mana mereka di tengah-tengah kalian adalah ikutan. Ya, dia ikutan. Fiikum taba. Dia sebagai tokoh yang diikuti, panutan. Cuma dia tidak punya akal yang akan menuntunnya agar jauh dan atau menghindarkannya dari perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Ini yang pertama. Dan terjemahan yang kedua, tidak punya harta. Ya. Dia diikuti tapi tidak punya harta. Ya. Berarti statusnya menjadi ikutan itu, panutan itu dijadikan sarana untuk mengumpulkan kekayaan. Kemudian yang kedua, laisa indahu ma ya'tamid, dia jadi ikutan tapi tidak ada pegangan dalam hidupnya, sehingga tidak ada sesuatu yang membuat dia terarah ke arah yang benar. Ini orang yang pertama. Bahkan dalam hidupnya dia tidak mengikuti ahlan walaman, la yattabi'una ahlan walaman, tidak mengikuti keluarga dan harta, atau la yabtaguna ahlan walaman, tidak menginginkan atau tidak berharap ada keluarga, dan bahkan mungkin juga tidak berharap adanya harta. Cuma dia tidak punya pegangan untuk membawa manusia kepada yang benar. Ya. Linglung, tidak punya tujuan, tidak punya visi dan misi, tapi ikutan. Tapi panutan, ini salah satu atau satu dari sekian karakter dari penghuni neraka, yaitu kalau diterjemahannya apa? Terjemah bacakan baris keberapa? Di terjemahan hadisnya apa? Nah, orang lemah, ini 411 ya, orang lemah. Orang lemah, yang pertama orang lemah yang tidak memiliki akal pikiran yang akan mencegahnya dari perbuatan jelek. Ya. Dari perbuatan jelek. Ini terjemahannya, terjemahan hadisnya bukan syarahnya ya. Bukan syarahnya, terjemahannya orang lemah, dia lemah, tapi lemah kemudian tidak punya akal pikiran. Sudahlah lemah, tidak punya akal pikiran yang mana bisa mencegahnya dari perbuatan jelek. Ya. Ini nampaknya dia tidak terlalu menerjemahkan semua. Ya. La zabra lahu alladhina hum fikum taba'an la yabtaguna ahdan wala malan. Taruhlah itu yang pertama, itu orang yang menjadi panutan tetapi tidak punya tujuan. Ikutan tapi mengarahkan manusia kemana arah yang tidak dia pikirkan. Kemudian yang kedua, wal kha'in alladhi la yakhfa lahu tama'un wa in daqqa illa khanahu. Ini yang kedua. Ya, seorang pengkhianat. Al-kha'in, pengkhianat. Alladhi la yakhfa lahu tama', yang tidak bisa menyembunyikan ketamakannya. Ya. Wa in daqqa, sekalipun tersembunyi atau halus. Ya. Ada kesempatan dia berkhianat. Ini termasuk sifat penghuni neraka di dunia. Orang yang sedikit-sedikit berkhianat, sedikit-sedikit berkhianat. Ya, tidak bisa menyembunyikan bahkan pengkhianatannya karena ada kesempatan dia berkhianat. Ini karakter yang kedua. Kemudian yang ketiga, warajulun la yusbihu wa la yumsi illa wa huwa yukhadi'uka an ahlika wa malik. Ya. Yang ketiga, seseorang yang tidaklah berada di pagi hari bahkan juga di petang hari kecuali dia yukhadi'uka, menipumu. Ya, suka menipu. Kalau tadi berkhianat, ini suka menipu, baik menipu dalam urusan harta maupun urusan keluarga. Ya. Pagi hari, petang hari, ini karakter penipunya yang luar biasa. Ya. Kapanpun ada kesempatan dia menipu, di pagi hari, dan bahkan menipu kamu dari sisi harta, dari sisi keluarga. Ya. An ahlika wa malika. Yang keempat, di antara karakter penghuni neraka adalah al-bukhul, orang yang pelit. Ya. Al-pelit, kemudian awil kadhib, ini terjadi keraguan ya. Yang keempat ini ada antara bukhul, bakhil dengan dusta. Jadi dusta sifat penghuni neraka. Bakhil juga sifat penghuni neraka, walaupun di sini ada keraguan pada perawi antara bakhil dengan kadzib. Setelah tiga tadi, yang pertama, kemudian yang keempatnya antara apa? Bakhil dengan dusta. Yang kelima wasyinzir al-fahhash. Ya, apa makna sinzir? Nah, orang yang bejat moralnya. Ya, yang bejat moralnya al-fahhash, yang selalu condong kepada perbuatan keji. Fahisha. Sebentar-sebentar syahwat yang dipentingkannya. Orang yang selalu condong kepada syahwat. Akhlaknya tercela, pikirannya hawa nafsu belaka, ini karakter kelima dari penghuni neraka di dunia. Yang pertama lemah, tidak punya kemampuan, tidak punya skill untuk menjadi panutan, jadi panutan. Ya, yang kedua khianat, yang ketiga penipu, yang keempat antara bakhil dengan dusta, yang kelima syahwat. Yang kelima syahwat. Kemudian walam yadhkur Abu Ghassan fi hadithi, ini tentang awal dari hadis, wa anfik fasanunfik alaik. Ini bagian pertama yang tidak ada hubungannya dengan bab kita, akan kita uraikan pada pertemuan yang akan datang. Sementara yang berhubungan erat dengan bab kita, yaitu sifat-sifat penghuni surga dan neraka di dunia. Penghuni surganya ada tiga karakter mereka, bukan hanya tiga sebenarnya, ada yang lain-lainnya, tetapi di sini sebutkan tiga. Terkadang Nabi membedakan jumlah ini satu tempat, satu momen dengan momen yang lain, sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Bahkan jawabannya dalam terhadap satu pertanyaan yang sama, terkadang berbeda-beda karena dia mempertimbangkan siapa yang bertanya. Siapa yang bertanya? Seperti ini juga karakter penghuni surga. Jangan dikira hanya tiga, tetapi dalam momen ini Nabi SAW menyebutkan tiga. Begitu juga neraka yang ada lima tadi, yaitu lemah, tidak punya skill untuk memimpin, untuk menjadi panutan, ternyata berlagak menjadi panutan, kemudian khianat, kemudian penipu, kemudian bakhil atau dusta, kemudian orang yang mengekor hawa nafsu, yang akhlaknya sangat bejat. Ini sifat-sifat penghuni neraka di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari sifat-sifat penghuni neraka dan menghiasi kita dengan hiasan sifat-sifat penghuni surga. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita insyaAllah berjumpa pada kesempatan yang akan datang untuk melanjutkan pelajaran kita. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.